الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di sore hari ini, masih keterkaitan dengan permasalahan al-mizan. Dan telah kita sebutkan beberapa pertemuan yang lalu, beberapa poin berkaitan pada hari ini. Kita masuk kepada poin yang ke-12, mata yakunu wada' al-mizan. Kapan akan terjadi proses peletakan mizan tersebut? Qala ahlul ilmi, disebutkan oleh para ulama, innama yakunu al-mizanu ba'dal hisab. Ya, jadi mizan, timbangan amalan tersebut nanti akan dilakukan setelah al-hisab. Baik. Dan ini disebutkan oleh al-imam al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, dan juga disebutkan dalam kitab An-Nihayah miliknya Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian perkara yang 13, hal mizanu ba'dal haud au qabla am qablahu. Mizan itu terjadi apakah dia sebelum haud? Ya, setelah haud ataukah dia sebelum haud? Haud itu di mana umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperkenankan untuk meminum air di dalam telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini wasahih annahu ba'dal haud. Yang sahih mizan itu terjadi setelah haud. Yaqulul Qurtubi wal makna yaqtadhi fa innan nasa yakhrujuna 'atashan min quburihim fa yuqaddam yani al haud qabla as-sirat wal mizan. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, ya, di mana manusia ketika mereka keluar dari kubur mereka dalam keadaan haus, ya, kemudian akan dikedepankan kepada mereka haud. Mereka akan diberikan air dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi sebelum sirat dan juga terjadi sebelum adanya al-mizan. Wa amma ma rawahu at-Tirmidzi min tariq Harb ibnu Maimun al-Ansari alam Abil Khattab akhbarana An-Nadhr ibnu Anas ibnu Malik an Abi qala sa'altu sallallahu alaihi wasallam ayashfa li yawm al-qiyamah faqala ana fa'ilun qultu ya Rasulullah fa aina atlubuka qala utlubni awwal ma tatlubuni ala as-sirat. Baik, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Taib antai maksudnya dari An-Nadhr ibnu Anas bin Malik, dari bapaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayashfa al-yawm al-qiyamah?" Faqala ana fa'ilun. Ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku nanti di yaumul qiyamah. Faqala ana fa'ilun. Kemudian disebutkan, aku akan melakukannya. Qultu ya Rasulullah fa aina atlubuka? Di mana aku meminta syafaat nanti kepadamu wahai Rasulullah? Qatul atlubni awal ma tatlubni ala sirat. Mintalah yang awal pertama kali diminta kepadaku adalah di sirat nanti. Qultu, kemudian kata Anas bin Malik, fa in lam alqaka ala sirat. Nah, kalau seandainya aku tidak mendapatkan engkau di sirat, qala fatlubni indal mizan. Maka mintalah di sisi al-mizan. Nah, kemudian baik, undur alamannya betul ya. Qultu, itu maraji kitabnya. Qultu wa yuraddu ala haula'i bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam كان يستعيذ من عذاب القبر. طيب ini sepertinya ada halaman yang saya lihat. Sudah betul Ustaz yang halaman yang dari Oh, sudah betul halamannya. kalau di sininya iya. Oh, yang gelis. Taip. Coba sebentar ya. Iya. Ini di halaman saya juga seperti itu. Wa amma marawahu Tirmidzi. Udah ya. Qultu fa ilam alqaqa ala sirat qala fatulni al indal mizan. Wa hadis. Taip, undur. Sepertinya ada halaman yang terputus ini. Ada halaman yang tidak termunculkan. Karena ini pertama pembahasan kita masih dalam masalah mizan. Kemudian di sini saya nggak perhatian tadi. Di sini kemudian pembahasannya sudah pembahasan kubur. Kemudian setelahnya masuk kepada poin yang keempat. Jadi ada halaman kitab yang tidak tercantumkan di sini. Karena ini pembahasannya sudah dikubur, jadi di PDF saya juga sama persis seperti yang di sini. Dan ini mestinya harus melihat kitab yang aslinya dan lembaran yang kita fotokopi. Baik, yang kita fotokopi, cuma permasalahannya ini saya tidak di rumah. Jadi mungkin atau ulama Jafal ditandain saja. Karena pembahasannya belum selesai di situ. Baik. Nah, jadi mau nggak mau kita harus membaca poin yang keempat. Ya, sepertinya ada dua lembar yang tidak tercantumkan di sini. Nah, insyaallah di hari Sabtu, hari Kamis kita baca ya. Nanti kita masuk kepada poin yang keempat. Nanti kita supaya nyambung, karena kalau kita baca, takutnya tidak nyambung dengan pembahasan kita tentang masalah adab kubur. Baik, jadi kita langsung baca kepada poin keempat. Ar-Rabi'ah. Ya, jadi sekarang kita masuk kepada pembahasan adab kubur. Ya, tentang iman kepada adanya nikmat dan adab kubur. Kemudian pada poin yang keempat di sini disebutkan fal farqu baina adzabil qabri wa fitnatil qabri. Apa perbedaan di antara adab kubur dengan fitnah kubur? Ya, ini sesuatu yang sudah maklum. Nam il adzabil qabri hiyal 'uqubatu allati yanawaluha al-'abdu bisababi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyah. Adab kubur adalah hukuman yang akan didapatkan oleh seorang hamba dikarenakan dia meninggalkan ketaatan ataukah dia melakukan sebuah maksiat. Itu yang namanya azab kubur. Adapun fitnah kubur, fa yasualul malakaini lil mayyit wa qatakunu fiha najah wa satikalam fiha inda dzikr munkar wa nakir. Kalau fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat kepada si mayit yang terkadang dia bisa sukses dari pertanyaan tersebut. Dan nanti akan ada pembahasannya pada pembahasan mungkar dan nakir. Baik, dan hadis yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal di malam Jumat ataukah di hari Jumat, maka dia akan terselamatkan dari azab kubur. Ya, dia akan selamatkan dari azab kubur. Dari fitnatul kubur. Yaitu pertanyaan malaikat kepada si mayit. Baik. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita pernah membahas tentang permasalahan nuzulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mumpung teringat, babil fa'idah, ziyadul fa'idah. Kita ketahui setiap orang yang meninggal, ya, tujuh langkah orang yang mengantarkan jenazah pulang, maka akan datang dua malaikat Munkar dan Nakir. Yang mana kedua malaikat tersebut akan bertanya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Nah. Nah, kalau seandainya kita memakai logika kita, seandainya di Indonesia, kita persempit di Banda Aceh. Ya. Di dalam waktu yang bersamaan, akan dikubur sekian jenazah, sekian mayit. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan ketika ada orang yang meninggal, maka akan ada malaikat yang akan bertanya kepadanya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Apakah misalnya ada orang meninggal dikubur dalam waktu yang bersamaan, ya malaikat, oh tunggu dulu, saya lagi sibuk bertanya malaikat yang ada di Banda Aceh, Jakarta, tunggu dulu, sabar. Saya datang ke sana. Apa maksudnya? Iya. Nah, mau gak mau mereka harus menolak pertanyaan dua malaikat ini karena gak masuk akal. Bagaimana dua malaikat yang bertanya tentang si mayit dalam kuburnya, yang mana orang bisa saja dalam waktu bersamaan ada 1000 mayit yang dikubur bersamaan. Iya. Nah, lazimnya ini harus kalian tolak juga. Ketika kalian menolak nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, perbedaan waktu di antara Indonesia dan tempat yang lainnya, dan melazimkan Allah akan turun-turun terus. Ya, nah bagaimana dengan dua malaikat yang Allah mengkhabarkan tidak ada satupun orang yang meninggal kecuali ada malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepadanya. Sementara ada orang yang meninggal pada waktu yang bersamaan. Jelas ya? Nah, ini adalah sesuatu perkara yang wajib kita imani. Karena itu adalah pengkhabaran yang datang dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu mungkin sekali terjadi yang perbuatan tersebut muncul dari malaikat yang dia makhluk Allah, sangat mungkin terjadi. Bagaimana caranya, wallahu a'lam bishawab. Karena tapi itu sesuatu yang pasti akan terjadi karena Rasulullah mengkhabarkan kepada kita, apalagi yang terkaitnya dengan sifat Allah Rabbul Alamin. Allah sangat mudah sekali. Ya, tanpa ada batasan waktu yang membatasi Allah Rabbul Alamin. Yang jelas Rasulullah mengkhabarkan Allah turun ke langit dunia, walaupun terjadi perbedaan waktu itu bukanlah urusan kita. Yang jelas demikianlah yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ayolikhu rahimani wa rahimakumullah, disebutkan, nah, halaman selanjutnya. Al-Khamisah. Jadi ada poin ke-1, kedua, ketiga. Yang halaman kitab yang tidak ada di PDF. Al-Khamisah. Hal azabul qabri khasun bihadil ummah. Apakah azab kubur itu khusus kepada umat ini? Atau juga dia berlaku kepada umat sebelum umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ta'mara qawluhu sallallahu alaihi wasallam yahudi yu'adzibu fi quburihim qala al-hafid wa fi dilalah ala anna adha qabri laysa bi khas bi hadhihi al-umma bi khilaf al-mas'ala fa fi khilafun. Baik, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau mengomentari hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi, ada seorang Yahudi yang mereka diadab dalam, dia diadab dalam kuburnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar fi dilalatun. Di sini ada dalil bahwasanya azab kubur itu tidak hanya khusus kepada fil mas'alah wa fi khilafun. Ya, berbeda dengan permasalahan catatan kakinya nanti disebutkan, di situ ada perkara khilaf. Ya, jadi ini ada keterkaitannya dengan pembahasan kita dalam poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Baik, kemudian yang keenam, al-muhim ayol ikhwah, apapun khilaf itu namanya, kalau memang seandainya ada dalil yang sangat jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada khilaf setelah datang dalil yang sahih yang wadih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hal azabul qabri yusma. Ketika seseorang diazab dalam kuburnya, apakah orang yang diazab dalam kubur tersebut terdengar? موسى من حديث أبي زيد بن ثابت مرفوعا إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أيسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini mereka akan diuji dalam kubur mereka. Falaula alla tudafinu. Nah, kalau seandainya mereka tidak dikubur, la da'autullah, maka niscaya aku akan berdoa kepada Allah ayasma'akum, agar Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada kalian dari azab kubur yang aku mendengarnya. Subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kekhususan beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada beliau ya jeritan orang-orang yang diazab dalam kuburnya. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan itu kepada manusia. Baik, dan hadisnya diriwayatkan dari Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik. Baik, dan dalam sahihain datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahum yu'adzibuna 'adzaban tasma'uhu al-baha'imu. Sesungguhnya mereka ya para penghuni kubur diazab dalam kuburnya, yang mana azab tersebut didengar, terdengar oleh bahaim, para binatang yang mendengar bagaimana jeritan orang-orang yang diazab di dalam kuburnya. Kemudian dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, taib, tentang orang kafir yang mereka diazab dalam kubur, sehkulu syai'illa taqalai. Orang-orang yang mereka diazab dalam kuburnya dari kalangan orang kafir, mereka berteriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatunya, kecuali taqalain yang tidak bisa mendengar. Siapa itu taqalain? Siapa taqalain? Manusia dan jin. Afwan Ustaz, agak terputus ini. Saya hilang, Pak. Dua makhluk yang dengar. Terputus tadi ya? Ya Ustaz, sedikit terputus. Oh, sedikit terputus. Baik, as-saqalain adalah jin dan manusia. Fahadil adillatu tadulu ala anna azab al-qabri yusma. Lakinnahu min as-saqalain masdudun sima'ihi. Wadhalika wallahu ala. Baik, maka dari hadis ini menunjukkan kepada kita, dari dalil-dalil yang telah disampaikan, bahwasanya azab kubur itu akan terdengar. Lakinnahu anithaqalain, tetapi dia dari dua makhluk, jin dan manusia, itu terhalangi mereka untuk mendengar jeritan orang-orang yang diazab dalam kuburnya. Wallahu a'lam. Baik. Layarnya hilang. Tadi terputus Ustaz. Kok tadi terputus ya? Iya Ustaz, tapi sekarang sudah tersambung lagi Ustaz. Oh, ini suara internetnya nih kayaknya nih. Ini kitabnya tidak muncul. Belum muncul juga, Ustaz. Belum, belum. Kalau di kami sudah masih masih ter masih tampil di layar, Ustaz. Sebentar. Oh ya, sudah. Disebutkan al-khawf inda sima'ihi fala tuqdar 'ala al-qurb min al-qabr lidufun wa qad yuhliku al-hayy inda sima'i lahu id la yutatima'u shay' min adhabillah fi hadhihi ad-dar lidhafu hadhihi al-quwa ala tara anna idha sami'a an-nas sa'aqat ar-ra'd al-qasif aw zalzal laha al-halaka kathirun min an-nas وأين هذه من الصيحة الذي تضربه الملائكة بالمطارق الحديد نسأل الله العافية ورحمة نعوذ بالله أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan azab kubur karena al-khauf ketakutan manusia ketika mendengar azab kubur, fala tuqaddir. Dia tidak akan mampu untuk mendekati dari kubur untuk mengubur manusia. Ya, sebagaimana yang telah dikhabarkan Rasulullah tadi. Kalau seandainya aku tidak khawatir, kalian itu takut untuk menguburkan orang lain, maka niscaya aku akan meminta kepada Allah agar kalian mendengarkan azab kubur. Ya, tapi karena manusia ketika mati dia akan dikubur, maka Allah Subhanahu wa taala menutup itu dari manusia. Enggak ada orang siap pergi ke kuburan hari ini. Ya, jangankan mendengar jeritan orang yang ada dalam kubur, ya orang meninggal karena COVID, ya karena corona saja enggak berani mendekat. Ya, padahal tidak ada jeritan di situ. Cuman khawatir akan menular penyakit ke dalam badannya. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya Allah memperdengarkan bagaimana ya jeritan orang-orang yang diazab dalam kuburnya. Wa qad yuhlikul hayy inda sima'i lahu. Dan akan membuat celaka orang-orang yang hidup ketika mendengar azab kubur. Id la yutaqu sima'u syai' karena dia tidak akan mampu mendengar sesuatu daripada azabnya Allah fi hadhihi ad-dar, pada negeri ini. Li dhafi hadhil quwa. Dikarenakan lemahnya dan mereka. Adalah kau melihat ketika manusia mendengar daripada suara petir. Ya, suara zilzal. Ya, suara gempa yang sangat menakutkan. Halaka katsirun minan nas. Yang membuat celaka banyak manusia. Nah, bagaimana lagi ketika mendengar daripada teriakan orang-orang yang dipukul oleh malaikat bi matarikil hadid dengan palu yang terbuat dari besi. Alhamdulillah. Yang sebagian disebutkan dalam nas kalau seandainya batu palu tersebut digunakan untuk menghancurkan gunung maka niscaya gunung itu akan hancur. Itulah palu yang digunakan oleh malaikat untuk menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah dalam kuburnya. Nas'alullah al-afiyata wa rahmat. Kita meminta kepada Allah keselamatan dan rahmat dan kasih sayang darinya. Kemudian poin yang ketujuh. Hal azabul qabri da'imun amun qati'un. Apakah azab kubur itu dia akan terus menerus atau dia akan berhenti? Al-azab fil qabri alladhi yastafiqu naw'an. Adab dalam kubur tentunya bagi orang yang pantas untuk mendapatkan dua jenis. Yang pertama adabun daimun. Adab yang terus-menerus yang tidak akan pernah berhenti. Qala Allah Ta'ala an-naru yu'raduna duwan wa 'ashiya. Tuhud akan menghampirinya yaitu Fir'aun quduwan wa 'ashiya, pagi hari dan semalam sore hari. Siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadab orang-orang kafir dalam kuburnya. Nah, walaupun jasad Fir'aun itu bisa dilihat, ya dibuat seperti mumi, namun, ya, hakikatnya Fir'aun mendapatkan azab. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Ya, dan azabnya itu tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Akan mengenai Fir'aun tersebut. Dan juga dari hadis Barra Ibn Azib rahimahullah atau radhiyallahu anhu, thumma yaftah lahu babun ila an-nar fayanzur ila maq'adahu fiha hatta taqumu sa'ah. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka, ya, bagi orang-orang kafir tersebut pintu yang kemudian dia akan melihat nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tegaknya yaumul qiyamah. Makanya orang-orang yang mereka diazab dalam kuburnya siang dan malam, dan bersamaan dengan itu Allah memperlihatkan kepadanya tempat duduknya dalam neraka, ketika Allah mengkiamatkan dunia ini dan semua manusia dibangkitkan, mereka akan mengatakan kita adalah orang-orang yang celaka. Ya, mereka lebih memilih untuk diazab dalam kubur siang dan malam, yang kalau seandainya azab tersebut diperdengarkan kepada manusia, maka manusia akan celaka, akan mati lebih siap daripada mereka akan berpindah dari azab yang sangat pedih kepada azab yang lebih dahsyat dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hidupnya kita di dunia hanya sesaat saja. Nikmat-nikmat pun hidup kita di dunia itu ada batasannya. Iya. Sesuatu yang akan ada kebosanannya. Apapun nikmat itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kebanyakan itu kecuali hanya kehidupan yang menipu saja. Ketika seseorang bercita-cita untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian dia mendapatkan pekerjaan tersebut, ternyata itu bukan juga akhir daripada kebahagiaannya. Dia akan hanya bahagia sesaat, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Setelahnya dia merasakan kejenuhan. Itu kalau seandainya dia mendapatkan nikmat. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya hidup dia di dunia dalam keadaan menderita? Ya, namun orang-orang yang beriman jadinya hilang ujian yang Allah berikan di dunia ini, dia jadikan itu sebagai ladang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kebaikan dan untuk penghapusan dosa baginya. Ya, karena dia sadar senikmat apapun kehidupannya di dunia ini semua akan ditinggalkan. Begitu juga sesulit apapun, sesempit apapun hidupnya di dunia ini, juga dunia ini akan dia tinggalkan. Yang paling penting bagaimana seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadis-hadis yang kita baca, atau pembahasan yang menjadi pembahasan kita di sore hari ini, bukanlah hanya sekedar kita menambah maklumat kita, bahwasanya ada orang yang akan diadab dalam kuburnya terus-menerus tidak akan berhenti. Ada orang-orang yang diadab dalam kuburnya dan dia ada waktu yang akan berhenti. Ya, hanya sekedar maklumat. Tetapi ini kita renungi, kita masukkan dalam kalbu kita. Bagaimana ngerinya adab kubur. Ya, bagaimana siksaan manusia dalam kuburnya. Sehingga segala kenikmatan yang hari ini menipu dirinya, Semua kenikmatan yang hari ini membuat dia lalai akan kehidupan setelah kehidupan dunia, kehidupan akhirat, maka itu semuanya bagaikan mimpi-mimpi yang dia lewati dalam kehidupannya. Dan kenyataannya dia harus menghadapi bagaimana kegelapan alam kubur. Dia menghadapi bagaimana azab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang di dunia dia durhaka kepada Allah Rabbul Alamin. Wa fi hadza rat ala abi ya'la wa ghairihi alqailina bi wujubi ita'ihi. Ya, dan ini adalah bantahan kepada Abu Ya'la dan selainnya yang mereka mengatakan bahwasannya ada azab kubur yang itu sifatnya akan apa? Terputus. Terbantahkan dengan firman Allah, An-naru yu'raduna 'alayya ghuduwan wa 'ashiya. Dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yuftalau babun ila an-nar fayanzuru ila maq'adihi fiha hatta yawmul hatta taqumu sa'ah." Dan sebaliknya, ayuhal ikhwa, orang-orang yang mereka mendapatkan nikmat kubur, ya selain dia mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya, maka Allah akan perlihatkan kepadanya tempat duduk dalam surga. Sehingga di tengah penantian dia akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, disebutkan waktu penantiannya itu seperti malam pengantin baru yang begitu cepat. Karena dia sedang menikmati sebuah kenikmatan, ada kenikmatan nantinya. Iya, hari ini kita melihat ada orang yang mati di kuburan kita, datangi makam syuhada Uhud yang mereka telah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tetapi subhanallah, hakikatnya mereka itu baru beberapa waktu mereka meninggal. Itulah kemudahan-kemudahan bagi orang beriman. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin, saya ingatkan juga diri saya dan antum semuanya. Iya, perjuangan kita di dunia ini sebenarnya sungguhlah sangat singkat. Perjuangan kita sungguhlah sangat pendek. Pengorbanan kita sungguhlah sangat pendek. Kesabaran kita hidup di dunia ini hanya sesaat saja. Tetapi manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar itu sungguhlah sangat lama dan panjang. Oleh karena itu, jangan pernah kita menggadaikan kehidupan kita selama-lamanya hanya sekedar untuk mendapatkan kehidupan yang sesaat di dunia ini. Tapi kemudian yang kedua, ya, disebutkan yang kedua, adzabu munqati. Adzab itu akan terputus. Wa hadza minal muwahhidin alladzina istaqul adzab fi quburihim. Dia berlaku kepada orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhidin, yang mereka berhak untuk mendapatkan azab dalam kubur mereka. Iya, seperti orang yang dia la yastatur minal baul, tidak menutup dirinya, menutup aurat ketika dia kencing, atau ketika ya dia berjalan dengan namimah dan yang semisalnya dari kalangan al-muwahhidin, maka dia akan mendapatkan azab dalam kuburnya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, azabnya itu tidak terus-menerus, tapi akan terputus. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad yanqati anhu adzab bi du'ai aw shadaqatin aw istighfar aw thabit aw thawabil hajj aw Qur'an yahsul ilaihi min ba'di aqaribihi aw ghairihim. Subhanallah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adab kubur kepada orang-orang beriman itu bisa terputus dengan doa atau dengan sedekah atau permohonan ampun atau pahala haji yang dibadalkan hajinya, ataukah bacaan-bacaan Al-Qur'an yang itu akan sampai kepadanya, yang dilakukan inna yulihurrahimani wa rahimakumullah. Ya, bagi kita yang meninggal orang tua atau orang-orang dekat dengan kita atau siapapun dari kalangan muslimin, ya ini merupakan bushro bagi kita sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kerabat kita. Dengan pernah kita melupakan doa untuk orang-orang yang kita cintai dalam sholat kita, dalam sujud-sujud kita, agar Allah melapangkan kuburnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya, Apakah dengan pahala haji, ataukah dengan sedekah, ataukah dengan amalan-amalan soleh yang lainnya yang dilakukan oleh kerabat yang dia niatkan kepada kerabatnya yang telah meninggal. Taib. Kemudian yang kedelapan, alama dayaq adabul kubri. Taib. Jadi azab kubur itu berlaku kepada badan atau hanya kepada ruh atau kepada ruh dan badan sekalian. Ikhtalafa fi hadhil mas'ala ala aqwal. Telah terjadi perselisihan para ulama tentang permasalahan ini. Yang pertama, anna azaba wa kadza na'im yaqa ala ruh wal jasad jami'an. Bahwasanya azab dan begitu juga an-na'im itu terjadi pada ruh dan juga pada jasad sekalian. Wa qad yakunu lirruh munfaridatun 'anil badan wa hadza qawlu ahli sunnah biittifaq. Dan terkadang ruh saja yang akan mendapatkan azab selain daripada badan, dan ini merupakan ucapan ahli sunnah, kesepakatan di antara mereka. Baik. Jadi saya ulangi, ada di antara ulama, dan ini pendapatnya ahli sunnah, mengatakan bahwasanya azab kubur dan juga nikmat kubur itu terjadi pada badan juga pada ruh sekalian. Ya. Dan juga terkadang dia hanya diazab ruhnya saja, tidak dari badannya. Ini merupakan qaulnya ahli sunnah dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, anu ala ruh faqat. Ya, bahwasanya azab itu hanya berlaku pada ruh saja. Wa huwa qaulul falasifah wa katsirun minal mu'tazilah wa ghairihim min ahli al-kalam wa ilayhi yamil Ibnu Hazm. Dan ini merupakan qaulnya falasifah dan kebanyakan dari kalangan Mu'tazilah. Dan selain dari mereka, dari Ahlul Kalam, dari Ibnu Hazm, beliau condong kepada pendapat ini. Baik. Kemudian yang ketiga, anu yahsulu lahuma. Ya, azab kubur atau nikmat ataukah azab itu akan didapatkan oleh jasad dan ruh. Lakin laysa fil qabri. Tetapi itu bukan di kuburan. Bal yaumal qiyamah. Tetapi nanti di hari kiamat. Wa hadza qul mu'tazilah wa ghairihim mimman yanfi adzabal qabri. Ya, dan ini merupakan ucapannya orang-orang Mu'tazilah, dan selain daripada mereka yang mereka berkeyakinan yang ditolaknya apa? Adzab kubur. Dan ini ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ya, dari kalangan orang-orang Hizbut Tahrir, ya, dari kalangan Hizbut Tahrir, mereka juga menolak adanya azab kubur dan nikmat kubur, karena menurut mereka hadis-hadis yang datang itu hadisnya adalah hadis yang ahad, bukan hadis yang mutawatir. Taib. Kemudian yang keempat, nanti sebelumnya apa di sana tadi? Taib, adzabul kubur wa na'imul kubur. Taib, ini sambungannya ya. Adzabul kubur wa na'imul kubur. Wa na'imuhu mutlaqan. Jadi adab dan nikmat itu dapat nanti di yaumul qiyamah, bukan dalam kubur. Yang keempat, anu yaqa 'alal badan faqat. Ya, adab kubur itu hanya terjadi pada badan saja. Ila hadza dzaba Ibnu Jarir wa jama'atu minal karamiyah wa badul asy'ariyah wal mu'tazilah. Ini merupakan pendapat yang Ibnu Jarir rahimahullah dan jamaah dari Al-Karamiyah, kelompok Al-Karamiyah, dan juga sebagian Asy'ariyah dan Mu'tazilah, yang mereka mengatakan itu hanya didapatkan oleh badan saja dalam kuburnya. Taib. Dan kemudian disebutkan maroji kitabnya. Taib. Kemudian yaqulu Syekhul Islam fil fatawa, bal adzabu wa na'imu ala nafs wal badan jami'an. Bitifaqi ahli sunnati wal jama'ah tuna'imun nafs wa tu'adzibu munfradatun 'anil badan wa tu'adzibu muttasilatun bil badan wal badan muttasilun biha, fayakunu na'imul adab alaihima fi hadhil hal. Nah, fayajtami'an kama yakunu lirruh munfarida anil badan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahkan adab dan nikmat, ya, itu akan didapatkan oleh jiwa dan badan sekaligus. Dan ini merupakan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sehingga badan atau jiwa akan merasakan kenikmatan dan juga terkadang dia akan merasakan daripada azab badan tersebut, apa jiwa tersebut, yang mana badan tidak diazab, ya, seperti yang kita sebutkan di awal, wa tu'adzibu mutasilatun bil badan, dan terkadang juga azab itu didapatkan oleh ruh sekalian dengan badan, wal badan muttasilun biha, yang mana badan itu juga merasakan sebagaimana dijelaskan oleh ruh, maka fayakunu na'imu wal adab alaihima, maka kenikmatan dan adab itu didapatkan pada keduanya, fi hadil hal mujtami'in, maka dalam keadaan ini terkumpul antara badan dan ruh, mujtami'in itu badan dan ruh, kama yakunu li ruh munfarida anil badan, sebagaimana juga terkadang ruh yang mendapatkan adab, ya, yang mana badan tidak diadab. Baik. Wal yakunu adab wa na'im lil badan biduni ruh. Ya, tadi kan kita menyebutkan ruh dengan badan sekalian kan. Kemudian disebut ruh saja. Tidak dengan badan. Nah, apakah pernah terjadi atau adakah datang dalil yang menyebutkan adab itu dan nikmat hanya badan saja tidak dapatkan oleh ruh? Baik, maka dalam masalah ini ada dua pendapat yang masyhur, ya, dikarenakan hadis dan sunnah dan juga ahlul kalam. Ya, ada dua masyhur dari kalangan ahlul hadis, bagi kalangan ulama ahlul hadis, ahlus sunnah juga ahlul kalam. Baik, ya, jelas ya. Jadi kita tadi mengatakan kesepakatan ulama ahlus sunnah yang diadab dan mendapatkan nikmat ruh dan badan, atau ruh saja tanpa badan. Baik, nah sekarang pembahasan selanjutnya. Apakah ada dari kalangan ulama ahlus sunnah yang mereka mengatakan bahwasannya nikmat dan azab itu terjadi pada badan, tidak pada ruh? Baik. Nah, disebutkan ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan ahlul hadis dan juga ahlus sunnah dan juga ahlul kalam. Baik, kemudian beliau akan menukilkan hadis atau dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil ala anna ruh wal badan yaqad عليهما العذاب من أحد مر بن عازب رضي الله عنه حيث ذكر في موت الكافر ثم قال وعاد روح جسده فيأتي ملكان فيجلسانه. دليلnya bahwasanya ruh dan badan, ya, itu akan diazab, mustami'in, mereka berkumpul, ya, sebagaimana hadis yang datang dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ya, di mana disebutkan di dalamnya mautul kafir. Ketika orang kafir mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tu'adu ruhuhu. Kemudian dikembalikan ruh kepada jasad tadi. Fa yatihi malakani, datanglah malaikat dua kan, yang malaikat itu akan mendudukinya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faqad sara al hadith i'adatu ruh ila al jasad, dan telah jelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembalinya ruh kepada jasad, bi ikhtilafi adla'ihi, ya, yang kemudian ayyuhal ikhwahimani wa rahimakumullah, ya, bi ikhtilaf maksudnya tulang-tulangnya itu akan terpecah ataupun tercerai dari tulang-tulangnya dan seterusnya, maka Allah sangat mampu untuk mengembalikan ruh kepada badan. Wahada bayin fi an al adab ala ruh wal badan mujtamiin. Jadi menunjukkan kepada kita bahwasanya adab dan ruh itu akan didapatkan oleh ruh dan badan sekaligus. Karena orang kafir ketika ditarik ruhnya, ya, kemudian Allah akan mengembalikan lagi ke badannya. Taib. Wa amma qawlu dzalika yakunu li ruh dunal badan. Adapun dalil ahlus sunnati wal jamaah yang menunjukkan azab itu pada ruh tidak pada badan, ya, falamma rawahu Ahmad wa ghairuhu an Ibnu Abbas Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma usiba ikhwanukum bi Uhud ja'ala Allahu 'azza wa jalla arwahahum fi ajwafi tir khadar tarudu anharul jannah ta'kulu min thimariha. Ya, ketika saudara-saudara kalian mereka gugur pada perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh mereka di parung burung yang berwarna hijau, taridu anharul jannah, yang kemudian mereka berterbangan atau mereka menghampiri daripada sungai-sungai dalam surga, dan mereka memakan buah-buah yang ada dalam surga tersebut. Sebagian riwayat menyebutkan mereka berterbangan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Jasad mereka ada di gunung Uhud, sementara ruhnya mereka berterbangan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ayu alikhu rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagaimana telah kita ketahui, ya, surga itu berada di langit, sementara nerakanya Allah itu berada di, ya, di kerak lang bumi, di lapisan ketujuh atau di bawah bumi itu. Disitulah tempatnya neraka. Ya, saya melihat satu potongan video, dia seperti imajinasi gambarnya, itu seperti ada pesawat, seperti bor gitu masuk. Ya, kalau sekian ratus meter ini yang didapatkan, sekian ratus meter ini sekian dapatkan, sampai kepada 4.000 kilometer di bawah bumi, itu secara ilmu medis atau secara ilmu medis, secara ilmu penelitian di dalamnya adalah uap yang sangat panas sekali derajat. Ya, walaupun kita katakan itu bukanlah apa istilahnya, bukan neraka karena neraka itu tidak terlihat perkara gaib. Namun secara penelitian memang di bawah itu ada sesuatu yang panas, panas bumi. Ya, baik, mungkin antum yang lebih paham tentang masalah ini, saya cuma melihat hanya di potongan video saja. Wa sanadun sahih rawahu Muslim bin Mas'ud mauqufan qala Ibnu Qayyim fi Ruh wa nadhara hadza al-shaqa turadu arwahuhum ala nar guduan wa asyyan. Ya, wa nadhir hadhi, dan juga contohnya yang semisal dengannya adalah orang yang celaka yang mereka akan didatangkan kepada ruh mereka siang dan malam dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kita lanjut atau kita baca? Kalau misalkan berhenti di sini kurang pas atau gimana, Ustaz? Sudah 53. Kita baca faedahnya. Baik, Ustaz. Kita baca faedahnya, ya. Baik, Ustaz. Faedah al-Safarini rahimahullah fi syarah al-Thulatsiyat qala al-ulama adabul qabri al-murad bi adabul barzakh wa inma udhifa ila al-qabri li'annahu ghalib wa ila fakulu maytin arada Allah ta'dhibahu yanaluhu min adab ma arada Allah bihi qubira am lam yuqbar sawan suliba aw ghuriqa fil nabil bahri aw akalu as-siba أو حرف أو حرق فصار رمادا وذري في الحاء. Faedah disebutkan oleh Safari ini, disebutkan oleh ulama, azab kubur diinginkan dengan azab kubur sinilah al-azab barzakhiyah, dan dia diidhafahkan kepada kubur dikarenakan kebanyakan manusia ketika mati dia dikubur. Wa ila, kalau dan sejogjanya, setiap mayit yang mati, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan untuk mengazabnya, maka dia akan diazab, walaupun misalnya dimasukkan dia di etalase, ya, dia dipas di taruh di rumah dalam istana, tetap dia akan mendapatkan azab dalam kuburnya. Karena itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Ya, kubira am lam yuqbar. Apakah dia dikubur ataukah dia tidak dikubur? Sawan suliba aw ghuriqa. Apakah dia disalib ataukah dia itu tenggelam dalam lautan? Ataukah dia dimakan oleh binatang buas? Atau dia itu terbakar yang kemudian menjadi debu, yang kemudian debunya dibuang ke hawa, itu semuanya mereka berpindah dari alam dunia ke alam barzakhiyah, dan itulah yang akan mereka rasakan dalam azab, dalam barzakhiyah tersebut. Wallahu a'lam. Jelas. Baik, ya, jadi penyebutan azab kubur kebanyakan manusia kalau mati di kubur. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya kali ini. Kita masuk ke materi tanya jawab. Mungkin ada satu atau dua, maksimal tiga pertanyaan untuk kali ini. Silakan kalau ini yang ada yang ingin bertanya, bisa langsung unmute mikrofonnya atau menuliskannya di pesan. Sudah pertanyaan Ustaz, apakah hadis orang yang meninggal di malam Jumat aman dari fitnah kubur berlaku mutlak untuk seluruh kaum muslimin, baik yang soleh maupun fajir, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Zahir hadisnya ya adalah hadis mutlak. Ya, selama dia ucapkan dua kalimat syahadat, ya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan dia dari azab kubur. Menjauhkan dia dari fitnah kubur. Yaitu yang kita harapkan, namun wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah di sana datang dalil yang mengkaitkan hadis yang mutlak tersebut. Karena lafaz hadis siapa yang mereka meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka mereka dijauhi daripada fitnah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa malaikat mungkar dan nakir saja bisa bertanya, hanya malaikat mungkar dan nakir saja bisa bertanya kepada mayit di saat bersamaan, hampir atau hampir bersamaan. Maka Allah lebih mampu lagi untuk turun di tempat yang berbeda secara bersamaan. Apakah ini artinya malaikat mungkar dan nakir hanya berjumlah dua? Sebab kalau jumlahnya hanya dua, sebab kalau jumlahnya banyak, maka memungkinkan seluruh mayat ditanya di waktu hampir bersamaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari lafaz hadis yang datang kepada kita, malaikat yang dia bernama adalah Munkar dan Nakir. Ya, sehingga wallahu a'lam bishawab, dari lafaz nas tersebut menunjukkan bahwasanya malaikat yang bertanya kepada si mayit itu hanya dua orang. Ya, karena penyebutan jumlahnya dua itu kebanyakan diinginkan lafaz duanya itu sendiri. Yaitu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, itu sepengetahuan yang saya ketahui, dari bacaan yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab, apakah di sana ya ada penjelasan para ulama yang menunjukkan bahwasanya malaikat mungkar dan nakir jumlahnya banyak. Wallahu a'lam, cuma dari zahir hadis, ya dari lafaz hadis disebutkan malakani mungkar wan nakir. Mungkar dan nakir. Dan ini perkara gaib. Adalah perkara yang dimana seseorang ya hanya mengimaninya saja, kita tidak tahu bagaimana bentuk hakikatnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sangat mampu ya hanya mengatakan kepada malaikatnya kun, jadi maka jadilah, ya, dan itu tentunya sesuatu yang tidak bisa kita memahami dengan logikanya. Alam bisawab, tapi ini sesuatu yang wajib untuk kita imani. Dan apakah kalau malaikat itu jumlahnya banyak, mungkar dan nakir, saya belum pernah mendapatkannya. Mungkin perlu untuk kita membaca lebih mendalam tentang permasalahan ini. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir untuk kali ini. Ujian yang didapat manusia di dunia bisa menggugurkan dosanya. Apakah azab kubur juga menggugurkan dosa seorang mukmin sehingga dosanya berkurang ketika dihisab Allah nanti di padang mahsyar? Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya enggak tahu apakah dengan seseorang diadab dalam kuburnya berarti akan meringankan daripadanya hisab. Tetapi dalil-dalil yang datang kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu ila thalathatun. Ketika meninggal seorang anak manusia maka terputus amalannya. Ya, dari zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia hidup di dunia inilah yang dia masih akan mendapatkan, ya, Allah mengujinya kemudian dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala. Namun ketika dia sudah meninggal, terputus semua, ya, apa yang menimpanya, apa yang melandanya. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika seorang masih hidup di dunia, dia mendapatkan ujian, kemudian dia bersabar dengan ujian tersebut. Apakah itu sebagai sebab Allah akan mengampuni dosanya? Iya, sebab Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengampuni dosanya, sebab Allah akan memberikan pahalanya kepadanya. Kan seperti itu. Kapan itu akan berlaku? Berlaku ketika dia masih hidup. Nah, ketika dia sudah meninggal, maka selesai sudah daripada amalan-amalannya, tapi amalan orang lain yang akan bermanfaat untuk dirinya. Sehingga walaupun apakah orang diadab di dalam kubur, kalau kita melihat dari hadis yang saya baca tadi, ya itu tidaklah mempengaruhi akan kehidupannya kelak di umul kiamah, cuman kubur ini adalah awal daripada kebahagiaan seseorang. Kalau seandainya dalam kuburnya dia telah mendapatkan azab, dia telah mendapatkan nikmat, maka setelahnya kenikmatan yang lebih besar yang dia dapatkan. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan azab dalam kuburnya, bagi orang-orang kafir itu merupakan awal daripada kesengsaraan, yang kemudian dia akan mendapatkan kesan yang lebih besar. Namun bagi orang yang beriman, ya, orang yang diadab dalam kubur, yaitu dikarenakan dosa-dosa yang telah dia lakukan di dunia ini, dan tidaklah mesti seseorang itu nanti dia akan pasti masuk dalam neraka. Karena dalam sebuah hadis, Rasulullah melewati dua kuburan. Yang satu kuburan dia diadab yang karena namimah, yang satunya diadab karena layas satur minal bol. Kemudian Rasulullah memotong pelepah kurma, kemudian diberikan kepada di kuburan tersebut. Juga Rasulullah mengatakan kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adlah dia akan lebih berhak untuk selamat daripada himpitan dalam kubur tersebut. Ya, dan ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita khawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.